2 Korintus bab 13. Semangken ampon katelo kalian kaule entar kesambian. E dalam Alkitab e sebutaki, senia parkara kotu epakoat bi sakse kadua otabe katelo, puru parkara jiri esa. Reng-oreng se ebekto se kapongkor, ampon ala kotusa, juken setejana oreng laina, bi kaule ampon epaingak kaada ebekto kaule entar kesambian kadu kaliena. Semangken, sabatara kaule jauh dari sambian, kaule maingak pole, cek mon kaule dateng pole, tak kira beda iantara nereng-oreng kenika, selopot dari okoman. Dati sambian bekal mangkias teje bukti seekat terus sambian, cek almasi pacet abu debu kalaben perantara anak kaule. Mon almasi ngokoma sambian, tak kira kung nangkung, sabali kesaleran anak tua kikobe sena iantara anak sambian. Pacet leres, ebekto esalib, salerana tak keagungan kakuatan, nanging semangken salerana odi pola nakoba sana Allah. Kaula sedaja cukun tak keduan kakuatan, e dalam odi seteti setong sarang almasih. Nanging mon ngadepi sambian, kaula sedaja kuat asarang almasih, lantaran koba sana Allah. Kedek sambian nyoba abad netibi, kenapa sambian ongkun odi adasar parcaja ke almasih? Tanto sambian apa ngerasa cek Isa almasih beda e dalam sambian. Lain par karena mon sambian tak parcaja ongkuan. Kaule ngarep sambian apa ngerasa cek kaule seteja benih orang setak tahan oji. Kaule adu'a ka alamu kemuka salerana kasokana nolong sambian supaya tak sampai a ala kosala. Benih polana terono tua kia cek kaule seteja pacet cakep ajalena kilalakon. Nanging supaya sampian ngalakoni pun apa seekasokani Allah, maske katona kaula tak ahasil, tak apun apa. Sebab kaula seteja tak bisa ngalakoni papun apa se tak leres. Kaula seteja kotu atau rok se leres. Kaula seteja seneng, mon kaula seteja tak keduan kakuatan, ben sampian kuat. Kaula seteja cukun adu'a supaya sampian sampurna. Kenika sabab kaula noleh sorat penikah, sabetara kaula kita apolong ingat tengah na sambian. Kalaban sepenikah, mon kaula dekik dateng, tak osa kaula ngangkui kakerasan ke sambian, kalaban ngangkui kakobesaan, seepare ngaki pangeran ka kaula. Kakobesaan kenikah, epare ngaki kaangkui mesaya sambian, benih maancorah. Dibudina tantaretan, sambian kotu kumpira, ben kotu aeh tiar supaya teti sampurna. Tore tare mas tejena bebelean kaula. Sambian kotu parokon. Ce atau karan. Allah se maha aseh. Ben Allah na kataran teman. Bekal asar ngana sambian. Tore pada asalaman. Secara kajunjun menangkasa taretan Kristen. Setejena omata Allah. Akirim salam ke sambian. Guste Isa aberkati sambian. Ala neser ka sampean, ben arona ala asarengi sampean, setejenah.